أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يمضى يومان لن لمن غليوات أبو دينارا بلا نفقة أرى كلاوان نفقة بلا نفقة أرى كلاوان نفقة وأنفقوا أثالي ثلان نفقة هاكن يزوج asalisa ing dina kang kaping telu wa ajazalan apes ya zauj arrabi'a ing dina kang kaping papat banat maka ngadegaken atawa makan rus ken ya zaujah wa gila landen ucapaken apa labad tastanifu ngawiwitan bae ya zauja walaha al khuruju zamanal mahlati lan iku wenang kadue zauja utawi metu saking nyeretakeun litahsilin nafaqati karena arah ngahasilkeun nafkah wa alaiha arruju'u lailan lan iku wajib ingatasi zaujah utawi babalik ing dalam bumi walau radiyat bi'isarihi lan lamun riyudu iya marahata wa ya zaujah kalawan musale zaujah anakahatu atawani kahya marahu ing zauj atawani kahya zaujahu ing zauj alimatan bi isarihi halikang guru kalawan musale zauj alaha alfas maka ikut tetep kadue maka ikut nang kadue zaujahu tawi ngabubar nikah badahu ing dalam sahusan ridho badahu ing dalam sahusan ridho walau radiyat binsari bil mahri pala dan lamun ridho ya zawajah kalawan masalah zawaj kalawan mas kawin ma fala fala fascho maka orang nana pasah ikun iya mana orang ya pertanyaan Pak Kiai di perusahaan saya ada koperasi simpan pinjam setiap yang pinjam dikenakan biaya administrasi atau bunga sebesar 1% per bulan dengan keuntungan dari bunga tersebut setiap setahun sekali dibagikan ke semua anggota koperasi. Pertanyaannya bagaimana hukumnya bunga tersebut menurut agama haram. Pertanyaan kedua, di kampung saya ada beberapa ustadz yang mendukung berdirinya gereja. Ustadz itu sering menjadi imam atau khotib Jumat di masjid dan sekarang gereja itu sudah berdiri megah di daerah Serpong. Pertanyaannya bagaimana sholat kita kalau ustadz tersebut menjadi imam atau khotib sah apa tidak menurut agama? Atunya na ngadukung narido apa ente? Namunnya na ngadukung narido atau murtad kudu maca dua kalimat syahadat deh. Namunnya na maca dua kalimat syahadat atau jadi imam na orang sarwa aja nggak makmum kencek atau tak? Kan umur tadi gitu bae tama geus lamun eta imam ka masjid cekelan heula ku kawean syahadat dolazia syahadat cekaing syahadat syahadat mun teu dikampak sagueuing itu kuduna rada kerasan saya ting masyarakatna ka ustad potongan dua tak kitu mantu Kalau diantepkan sorban dia gue lelede ay gereja ditanda tangan tampilin ngabek uzat ke situ prak ngaji di dia kajen ya na kena nyongkuk habek itulah dukang dukung nuki itulah ustad nah kecuali lurah camat maksudnya sekalian kan neraka gitu ustad batunya naonan dukang dukung nuki itulah kuduna ge ustad menentang cenah demokrasi hoho tapi ulah ka ustad ka ditulus ka pengurus negara yang teu nyawa ka hitut bau nya namana cek jana mah hitut teh seungit jadi teh mas ulah ka ustad menta dukungan ka ustad mun majelis taklim silahkan musala silahkan masjid ai gereja make lain bagian kula teh tadi itu minimal ke RT tadi itu tinggal RT be bingung kalurah tadi itu cek lurah teh transaksinya seberapa duit dia guys ojolnya nama akidah jeng duit jeng mobil ay ustad matu depan ustad batukang ngaluhurkeun agama Allah ay prak ngizinan ka gitu anu ngahinakeun ka agama urang ulah ustad mah ulah-ulah kikituan cicing cenah teu dibere duit kajeun geus moal kebel hirup di dunia pararaeh teh ge tanggung jawabna di akhirat kumaha eta ustad mana ustad na coba ngaing neuleuy irungna coba ka dieu aduh insyaallah lah tapi di Serpong aja nyaraho aing ka ustad di dinya mah pasti na ge nu leutik teh awakna kan nah olah pokona politik nu irungna manjung da kan nah jasa aing pokona mah jauh ti dinya pokona mah meureun tapi na ajar mah aing nyawanan bae deui urang neruskeun pangaosan urang mengenai tentang pembubaran nikah muzani wala umadha yaumani bila nafakatin wa anfaqa salisa wa jazara bi'abanat zed boga pamajikan sarwiti matangga jengi sarwiti teges ayak bangsa 5-6 bulana abla dia di PHK nya na di gajah tunggalna di PHK iprak di PHK na malum atuh negara geus zalim make aturanana aturan sangeunahna be padahal digawe teh aya 15 tahunna tapi barang kaluar teu dibere pesangon bahkan gaji anu 3 bulan ka tukang ge teu dibayar. Itulah keberadaan negara urang. Cerik letik buruh marakyat. Pejabat mah dasina makin harerang yang makin panjang baik. Kancing nage uluh hurung herang luar biasa. Patuk nage masya Allah cacing gete daik. Mudah-mudahan kena hilid atel. Jeritan rakyat dihandap bayangkeun 10 tahun 15 tahun keluar dengan begitu saja gaji nage kadang 6 bulan tidak terbayar endekas sahanya na bebejana bingung kualiti awanu tanggung jawab lurah lain bagianana camat lain bagianana datang ka kitu DPR DPR ngan mempersulit permasalahan unggul ndek ka mana datangna anu geus puguh aya ketua buruhna pagon bae orenganan nya na ngetuaan teh leundeuk memperjuangkeun urang oreng deuk milu dahar di dinya loba anu salaladar we geus meureun bagian kula sakieu teh saeutik teh rakyat nu kararitu apanya heun teu si bupati kitu tah apanya henteu wali kota gubernur rakyat teh careurik kos kitu tah encan bayar kontrak ka encan bayar kreditan kredit ongko teh budak tolol deui macam-macam masyaallah. Nah ieu Ki Zaid rumah tangga barang di PHK teh kesulitan ngojeg eueuh motorna ngenekan endahan tinggalin ku mobil angkot lain urusan batur awak soran nang naga tinggalin ku supir seteberes ta jadi kenekos gitu duit teboga otomatis begitu balik sore ka imah ditanya ku sarwiti kang kue iye napakah mana duh buku kagak ieu poeung mah teu boga teu hasil ieu teh lain ngojeg ngojeg di mana cenah ngenekan sewa jeung batur tinggaleun aduh atuh kumaha ieu poeung mah teu bisa atuh teu masalah poe eta teu bisa tanya nanangan apakah isuk berangkat deui Ki Zaid teh neangan apakah geus puluntang palanting ka dieu ka ditu ge tetep bae poe kadua teu bisa nganapakahan deui bae beja ka pamajikanna poe ieu ge mit deui mit mit teu bisa napakah tah pamajikanna geus mikiran bae tilu poe aing pokona mah ngalaporkeun bae bubar pernikahan emangna naon kitu teu dibere dahar cek geuna ieu awas katilu poe teu mere apakah rata aing mah kokona ka kejaksaan geus siap-siap bae geus nyen proposal deuk rapa Nyi Sarwiti barang poe katilu ditanya aya napakah poe alhamdulillah aya meunang tah saleter nang di mana teh ulah loba omong pokona mah boga geus nang maling leung pokona ulah loba omong penting mana mah dina pakahan bisa tapi katilu mah ngana pakahan yes weka opat berangkat deui mencari deui ternyata poos deui bae weka opat teh poos budak kuari mah teu nyaoka poos budak kuari mah teu nyaoka poos bae lah bapan ku kolot teh lamun endek ngalasi meuta pangitik da teh sok beke iya mimitina naon karangaranna mais manggang morogo poos mais manggang morogo poos lamun tungtungna poos tetep sia cenah poos mah moal meunangan teu kolot baheula tah mun teh geus sia hirup maning baheula cek aing kuduna dina naon manggang di manggang geus mais manggang morogo poos ka ditu teh asal di manggang ka dungtun panjang keneh ka ditu teu teu bae di manggang tah abeh menangan bae set bae geus nang ka ditu ka leuweung tetep teu meunang eta manggang tapi eta kolot baheula hitung-hitungan hebat eta asal manggang bae atuh meunangan bae mun poos bae sapoe budak mah pangiti ka imah teu meunang dua pe teu meunang sok digrogkeun ku mah kolot ka dieu sia-sia pan teu meunangan bae batu mah botol geus minum deui coba bae pangitikna ka dieu sok mangitung mais manggang morogo poos mais mang toh poos tu siapa tuh bebeja kak emak ya poos ya tak ada poos tak ini menyurahkan poos behela bernostalgia behela nah kuen kau pat poos tak ngerti kau ini oh poos teh ya orang kosong. Nah, poean kedua hiji dua teu bisa merena apakah dua poe berturut-turut teu bisa merena apakah poe katilu kabeneran bisa merena apakah poe kaopat teu bisa merena apakah tak ijang nyisarwiti kumaha eta tah apakah memang manehanna nangamimitian ieu ngamimitian poos teu meren apakah apakah neruskeun itungan eta bae cek di dieu walau maboyauman lamun ngaliwat dua poe bila napakotin tanpa meren apakah hiji dua teu meren apakah wan faqah salisa payan katilu merena bakah aibrak wa ajaza arabia payan kaopat teu bisa merena bakah banat neruskeun itungan poena ti dinya bae ulah ngamimitian deui. Yo, jadi berarti kenyana bisa ngalaporkeun permasalahanana rapat ka KUA atau ka kejaksaan dengan dasar tidak memberikan nafkah. Tuh kasitu. Di mana tami beda? Eta banget teh ti poean kaopat eta, poean kaopat teu bisa ja poean kahiji poean kadua mah geus batal ku poean katilu. Poe kahiji poe kadua teu bisa merena apakah batal ku poe katilu. Kuy tinggal poe kaopat anu teu bisa, tinggal dua poe deui berarti. Poe kaopat teu bisa, poe kalima teu bisa, poe kagenep teu bisa, rapa. Bubar pertikahan bisa kulantaran teu bisa mere nafako. Mantake komo eta? Iji awewe urang Subang ditikah ku urang Korea. Bisa urang Koreana. Wari bangkrut perusahaan Koreana tanpa pamit jana leng balik. Buat ting balik, buat ting di Jakarta, buat kumaha meureun nu jelas mah dihitung-hitung teh geus aya 7 bulana ieu teh teu aya kontek-kontek kadanan apakah mah SMS ge eueuh. Tah eta teh rapa ka KUA atawa ka kejaksaan menta dibubarkeun pertikahan lantaran ieu eueuh kabar berita dengan dasar tidak memberikan nafkah. Tapi tetep di urang mah kesulitan menta kos kitu teh. Kos kitu teh kesulitan bae. Sedengkeun nu endek ngawin geus antri sakumaha nu ngambesan. Ieu teh berkat pan ieu cenah lumayan urut Korea ieu jeung nya. Tah, tungtung mah kawin kana sejen pan nyana teh teu bisa lantaran terikat ku pertikahan jeung Korea. Sedengkeun kebutuhan biologis atuluan biasa nya dahar sungut luhur nya sungut handap. Tah sedengkeun urang Korea na teu puguh di mana ayana lapor ka kejaksaan diapilainkeun sakalina tak diterima laporanana harus ada nu di luar mah naon cenah eta bongan siang ajina di luar kana ieu bae pokona tah. Aduh masyaallah. Tuh kitulah negara urang ye hayang nyaho kabok brokanana pelebah dieu ge bisa kitu hese. Teu saeutik nu carik. Apa aya jalan keluarna teteh kiai urusan kos kitu kecil. Kecilna kumaha? Nyieun muhakam. Sakumaha nikah bisa nyieun muhakam, ngabubarkeun pertikahan ge bisa nyieun muhakam. Datang ke Kiai Muhammad. Waalaikumsalam. Ki, kulan. Ya di imah. Aya ge mah teu loka mamana. Henteu ka kecamatan. Aya aing sih ka kecamatan naon jeung muhi lain naon lain. Cek mawa naon eta? Jeruk asem ye. Urang di penggolan tah aja aya jeruk-jeruk eta doang cenah. Penggolan dinya. Heuh, teu sia meuleuna sih di dieu. Ieu ngahutang sakieu. Aya naon sih? Ya. Bubarkeun pertikahan ya rekin muhakam bisa teteh kos kitu teh kecil sebenarnya mah kecil lagi kecil tadi eueuh nu teu beres mun urang make agama make kitab mah ngeunaheun biasa ngeunaheun biasa aya naon sarwiti duh kula ieu geus ditinggalkeun ku salaki urang Korea geus 7 bulan eueuh napakah zahir jeung batin aja kula deu kawin deui pan teu bisa lantaran atuh ieu kitu terikat ku pertikahan atuh lapor ka kejaksaan saya 1500 kali mah cekin ambo aya terakhir tadi terima ngan kudu kieu atuh kieu bae si anak tuh lain sakikeuna aja gua teu bi teu boga cenah kula aya ukuran sakitu mah aya mah darurat jasa juk kula nekian muhakam bae ka Pak Kiai oh aya geus atuh sia geureng ngomong gade Pak Kiai Muhammad detik ieu kula ngajadikeun muhakam ka Pak Kiai jang ngabubarkeun pertikahan kula jeung salaki kula anu salaki kula ieu geus teu merena pakah zahir jeung batin. Geus tah kula narima jadi muhakam. Kuari menta pamuhakam. Kuari mah geus lain Pak Kiai Muhammad deui pamuhakam. Saya lapor kepada Pak Muhakam bahwa suami saya orang Korea telah meninggalkan saya selama 7 bulan tidak memberikan nafkah. Pan jadi malah ayo terus saya ngomong, pan tadi saya lihat orang siku Pak, ya pan jeung Pak Muhakam itu. Selama 7 bulan saya tidak diberikan nafkah. Dengan demikian saya melaporkan kepada Pak Muhakam untuk diputuskan untuk dibubarkan pertikahan saya. Saya atas nama Pak Muhakam yang telah dibentuk oleh Anda dengan disogok jeruk hasun. Ulah di ulah dituturkeun ka anu kituna dikade disebut deui aing mah ku Pak Muhakam aing lalagan ta mah. Bahwa dengan berdasarkan laporan dari Serwiti, laporan lisan disertai dengan laporan tertulis dan disaksikan oleh 2 saksi, Soleh dan Masluh. Nah, maka laporannya telah saya terima dan sekaligus pertikahannya saya bubarkan. Geus bubar. Ngitung idah tadi dinyata. Jigis eueun ka hesean ieu keur carita ngaji, mah keur carita ngaji supaya nyararaho ta babari. Tos kitu ngan sing hade ulah salah nyeun muhakam ka tukang beca di jeung muhakam usia teh. Kudu nyaho ka hukum. Ta ieu mah mantek pentingna di lembur kudu aya nu ngarti ge abe ulah hese-hese. Tos cek Kiai Muhammadna, setelah 3 kali sucian kamu harus lapor lagi ke sini. Ada apa Pak Kiai? Aing nu ngawina. Siap, Cak Sarwiti, siap, sangat siap. Geus pokona mah tamal kecil geus babari geus Pak Kiai tah mah kos kitu mah. Tah, jadi geus sakaligaan ku aing dihukuman sia. Aing nu ngamuhakaman, aing nu ngahukuman geus tangan tanggung jawab aing geus pokona mah. Ngina handphone beres tah urusan tah kos kitu. Tinggal cek pamajikanna deui-deui sia jeung muhakama. Galedeg sing geledeg geri. Taya keur carita hukum teh ternyata horeng mun urang nyaho mah babari. Kabeh ge. Jakabehan ge geus nyaraho hese so teh dipersulit ngahaja dijadikeun ladang. Etalah anu ngajadikeun kesulitan. Wakil cek sakaol matas tani punyi Sarwiti teh kudu ngamimitian deui ngitung teu nganapakahanana jang supaya ngasahkeun pembubaran pertikahan teh teu meunang ngalanjutkeun anu tadi. Kuari mah kudu ngamimitian deui bae lantaran eta mah geus batal nu 2 poe batal ku nu 1 poe ku katilu. Nuka 4 ge ieu teh termasuk kana can bisa dihitung kuari geus kudu ngamimitian deui bae ngitung mun geus tidinya 3 poe teu bisa maka meunang geus Sarwiti ngabubarkeun pertikahanana lantaran litadarruriha madarat geus Sarwiti teh ku gara-gara teu aya napakah. Jadi berarti lamun yu'addi ila dararin azim teu meunang sedengkeun kaedahna ge kos di ditu ad-darar yuzal. Mantak ad-darurat tubihul mahzurat. Mantak eueukeun darurat teh. Jadi eta kan kesulitan ge Sarwiti teh kos kitu teh ieu aing pan jelema. Manuk ge manuk diurusan. Di kurungan, di paraban, di caian pan aing ieu jelema ieu nu ngurusan ieu aing teh ieu. Nah nu mantak jang berlindungna adalah ke pemerintah. Pemerintahna kudu ngabentuk jang ngabereskeun soal pertikahan. Mantak mun kula jadi bupatina geus ku kula mah dibentuk per kecamatan khusus paranti ngurusan-ngurusan pertikahan tek-tek bengek timimiti nikahna datang ka tolakna datang ka pembubaranna datang ka urusan-urusan apakah na aing geus kabentuk geus pokona mah mun jadi bupati geus pokona mah beda ti nagara-nagara nu sejen asana moal kebel aing jadi bupati mual itu sabulan dilengserkeun asana. Tah eta teh tah ngeunaheun mun aya nu ngurusan kos kitu. Tinggal di toilet DPR-na sabara kursi. Ayo, cieun perda. Ayo gara urusan-urusan apakah tah urusan-urusan pasah hubungan pemuran pernikahan dan lain sebagainya. Di Indonesia numpuk nu mentak ka belah dieuna. Aju awewe teh atuh ditinggalkeun ku salakina di urusan ku nagara teu dina nalika ngurusan kudu make biaya sakitu gedena. Sedengkeun didesek dituntut ku kebutuhan-kebutuhan lah akhirna mah geus boga salaki los nikah deui eueuh nu daekeun nikah zina tah lamun nyana sampaikeun ka loba kesulitan madorat ngaranana haju ngalakukeun perzinahan nu pangheulana ditanya ketua KUA eta tah ketuana haju ka anak buahna kabeh. Aju cek yang nanti pun kula mah nuturkan di luhur, luhur na menteri agama. Oh, ditanya ke menteri agama siapa laporan tu ke RT? Nanti atau enggak sekarang RT nanti deh ke RT. Sabodor royat betul mah. Tiba pokolot datang ke incu ngerebek kabeh kan rata. Tu ayah nuzinah teh lantaran teh diuruskan pas itu. Masya Allah. Kuari mah diseru ti teh belang bentong ieu teh ieu dina pakahanana dua poe teu napaka sapoe napaka kadang dua poe teu napaka sapoe napaka dua poe teu napaka sapoe napaka nalika henteu mere napaka teh meunang henteu kaluar walahal khuruju zamanal mahlati meunang ka nyeserwiti kaluar dina zaman ngadagoan apakah litahsilin napakoh karena ikeun ngahasilkeun apakah cak nyeserwiti ngadagoan salaki ieu mere napakah hese bae geus aing mah pokona mah deuk kaluar mencari meunang ka nyeserwiti kaluar ti imah kulantaran teu dibere napakah ku salakina dalam rangka neangan apakah komo boga anakna usaha pamajikanana jaga hirupan dirina jeung anakna tak eta teh meunang tah henteu nusus henteu nusus sote mun ku salakina dibere napakah salakina teu becus mere napakah geus meunang kaluar usaha ngan wa alaiha arju ulailan wajib ka nyi sarwiti ti penting mah tetep balik. Ti penting mah tetep bae balik. Maksudna naon? Ti penting mah beusi salakina butuh. Butuh naon? Nangkep. Emang meunang dua kaol. Berang mah otomatis teu meunang. Meunang. Meunang nyisarwiti nahan tina susukaan berang mah. Eta mah kabeh mutlak tama seluruh mazhab. Lamun kizahid teu bisa mere napaka ka Nyi Sarwiti. Sapoe dua poe aing praktek berang teh hayang sosonoan. Hei, nonsen. Tidak bisa dong, napakah dulu baru saya buka celana. Teu bisa teu cek Nyi Sarwiti aing teu mere napaka mah. Eta teu doraka ta Nyi Sarwiti teh. Nyi Sarwiti teh todoraka embung di alep suka ku kizahid sebagai salakina lamun temeren napaka tapi lamun peting mah peting kizahid hayang noel tuah tuah elbe iya itu pun orang suami istri kata napaka kenapaka ke padi mah peting pan peting mah lain waktu dahar mah pan berang atau berang ngai peting berang nanti dibere mah iya itu pokoknya lama waktu dahar nanti dibere tayang sadar mana yang ngaji bahar. Hehehe, ayo sih ada kemana lompat sih ya. Ayo penting mah lain waktu dahar waktu hees tak iya aing teh yang dibaturan ku sih hees tak eta lamun nyisarwiti penting teu mere doraka geus pokona mah kanu teu bere teu bisa mere napakah penting bae lah datangna lah cek sakal mah tetep bae beurang penting teu bisa hartina meunang nyisarwiti nahan tina dialep suka sanajan ti penting tetep bae munang nahan dialep suka selamat can dibere nafkah tuh walau radiat bi isri falal fasku badahu sarwitir rumah tangga jeung Ki Zaid kuari nyisarwiti Ki Zaid miskin teu bisa mere napakah sapoe teu napakah dua poe teu napakah tilu poe teu napakah lantaran gede duriat cekurang wetan mah kacinta teh gede kene rido we nyesar titit tanya ku Ki Zaid wit jaka kabeh teu bisa mere napakah ya ayeuna ayeuna oh cintaku tetap utuh tidak akan tergoyahkan walaupun badai datang. Waduh, jangan pun badai, andai kata tsunami pun tetap cintaku padamu utuh. Pokoknya mah orang sehidup semati cek nyisarwiti teh, aduh tiis amat cek Ki Zaid ngeunah diboga pamajikan kos kita bisa minggu bebeja deui cek cisa Ki Zaid tewit jaka kama ijan besa bernapakah ulah loba omong pokona magara mencari baik kula marido jasa sana jan tadi napakahan kamari kula ngus ngomong sana jan badai sana jan tsunami angin beliung misalnya datang tetepe kula ma andai kata ayah hilut bulu gitu tetepe rido kula ma oh siaku mulia mulia ting jarwiti ih tupan kula teh cinta dele surat nu pertama teh pan aya keneh kuari ge dijadikeun mukjizat eta cinta kosial luhur teh luhur teh eta ngomong jadikeun mustika ku kula teh di minyak bisika lantaran ieu surat lain lalagaan beuh di luhur da ge berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki waduh jurig da baja nu kitu mah eta datanglah sepucuk surat ke pangkuan. Waduh. Tete teringat kadinya urang keur cicintan, mentaklah kakarak napakah sabigu bae maka kula marido bae. Mulia amat Yesus. Barang geus 15 bae mah teu kuat. Cek disarwiti rido barido bae atuh awak aing kuru ieu. Aduh, tablah dia ieu geus mulai ditanya manyun. Wit, cintamu mana? Alah, cinta-cinta. Napakah? Terus mulai guys, orang Cikupa teh sungutna. Kaleng rombeng mah lele. Mulai kuari mah geus jejebris bae nyeruti teh tuntutanana lain soal cinta. Lain soal cinta teh cinta tapi ieu beuteung teu bisa disampaikeun. Butuh kana napakah? Nah, Si Sarwiti tadi napakahan ku Ki Zaid selama seminggu dua minggu tetep bae rido kuari teu bisa dibangbalerkeun menta dibubarkeun sabada rido meunang atau henteu walau rodiat lamun rido Nya Sarwiti bisari hukum miskinna salakina yana Ki Zaid teu bisa mere napakah biinsarie palahal pas kumadau menang kanyi sarwiti ngabubarkan pertikahan sabak dari do saminggu rido dua minggu rido atawa kebelah itu memerit sabulan marido bae dua bulan rido bae biasana awe makitu tah gestilu bulan rido kene ka opat bulan maka kara tuntutan nana dikaluarkan nah kuari sabak dari do nuntut supaya dibubarkan pertikahan dengan dasar tidak diberikan napakah mena jadi rido marido kuari mah nuntut napakah lain deh sebab kurido ge teu gugur ieu. Sarwiti rido teh dina pakahan geus 2 bulan. Kuari bisa ieu mere napakah eta nu 2 bulan tetep bae teu gugur ku sebab rido wajib dikodoan. Wajib dikodoan teh nu manten teh lamun aya jelema nyandung haju teu mere napakah ka nu kolot teh. Ha tama geus geura modar bae tama lalaki kos kitu mah geus. Mun teu dikerekep ku malaikat zabaniyah do bage deuleukeun. Gula sembarangan aya njot-njotanana doang. Masya Allah ini apakah teu bisa geus mah anak urusan diunggal pengkolan. Ayo coba ta eta teh ta nu nyararan nu kitu ta jajawaraan jawara bener mah nya mah napakana sok bener ieu imah nu jajawaraan nu setengah main jawarana jawara bener mah ngomong naon sia napakah teh leuwih jawara bener mah sanajan sia teu diasan tah napakah mah tah napakah eta jawara bener nu kos kitu ngaranna nyana mah hayang sohor doang bahwa pemajikan ha aing mah leuwih hiji 5 pemajikan eh loba teuing atuh 5 mah opat teh jawara tah nu kos kitu napa kana terus ieu nu sek setengah maen nu oplo mah eh aing ka sohor hayang boga pemajikan 2 jeung 3 tapi teu mampu nganapakahan geura modar sia cukup jang ngerebekeun sia kos kitu bae geus sedeng bae pokona mah. Lamun teu percaya geura modar geus sia teh lagi. Aing mah ngkebeh heula pandeuri. Masyaallah. Rasih ngade euy bab napakoh beusi urang. Aduh, hanas jeung hanas desa pira karasana. Eh perkoreng tuntutanana gede jasa di akhirat teh. Masyaallah. Masyaallah. Atawa nyeserwiti di deketan ku Kizaid ditanya ku Kizaid aya jalinan asmara cinta melalui SMS itu tadi nama waduh menang di Citra malam minggu aya di dunia teta gitu jagung bakar menang beres tidak hubungan lah kulantaran hubungan geus aya 2 bulanna amprok nanya nya Sarwiti ka dek beberan teu ieu gawin kula dia tuh beberan atuh geura lamar kula ai kakak mah ngalamar mah babari bae ngan kakak encat digawe jadi teu mampu mayar napakah engkena ka ditu aya abah ya kan abah geus sarua deui lah geus kolot urusanna. Jadi kakak ai cinta mah cinta bae, siap mah siap bae ngancan bisa digawe kakak. Gua lantaran kitu moal bisa meren apakah? Talamun rido bae atuh siap. Geus teu nanana kula mah asal dikawin bae teh mah napakah mah engke kumangke bae. Tuh gitu. Jadi nyahuin Nyi Sarwiti teh ka calon suami anu ngaran Zaid bahwa Ki Zaid teh digawe berarti miskin, ka dituna teu bakal bisa meren apakah? Tah kuari rido berarti Ki Zaid teh ngawin Nyi Sarwiti Sarwiti dikawin ku Ki Zaid walaupun miskin teh bisa meren apakah tetep bae rido sabada rido sabada rido mungkin sebulan mungkin 2 bulan hayang dibubarkeun pertikahanana menang apa henteu neye walau nakahatu lamun Nyi Sarwiti nikah ka Ki Zaid alimatan bari nyaho bisarihi kana miskinna Ki Zaid jata tadi nage geus pas ini ieu jeung ngabejakeun Ki Zaid bahwa Ki Zaid teh can digawe nu jelas bakal moal bisa meren apakah nyahoeun waktu nikah teh keberadaan Ki Zaid miskin rido berarti tata ditikah ku nu miskin kabelah dieuna teu kuat hayang dibubarkeun meunang apa henteu falah alfasku badahu meunang kanya Sarwiti rapak dengan dasar teu dibere napaka sanajan tatadina nyaho meunang bae hayang dibubarkeun bertikah. Pagi Pak, pagi. Siapa ini? Saya Sarwiti Cikupa Pasar. Waduh, ada apa? Lapor Pak. Bahwa saya punya suami bernama Zaid orang Pasar Kemis. Terus dia tidak bisa memberikan apakah selama 2 bulan. Dengan demikian tuntutan saya mohon dibubarkan pertikahan saya dengan suami saya yang bernama Zaid. Ah, saya terima laporan Anda. Nanti saya panggil dulu Zaid. Panggil Zaid. Tak. Siapa? Ini Zaid ya? Betul. Punya istri orang Cikupa? Ya, namanya siapa? Sarwiti. Betul apa tidak kamu tidak memberikan apakah selama 2 bulan? Betul. Kenapa kamu tidak bisa memberi tidak bisa memberikan apakah? Ih, Sarwitinya juga rido, Pak. Ridoin. Ridoin atau ridoin, siap ngomong. Atau dia mah sukain sama saya. Sukain sih sama aku masih ngomong. Jadi dia mah gak apa-apa. Emang dari awal juga saya udah bilang bahwa saya itu gak kerja. Kok dia mau aja? Berarti kan dia udah suka sama saya. Emang lu mah, saya kampung Melayu belah sono. Tantesan lu ngomongnya begitu. Iya, kebelah sononya Miing. Oh iya, lu tetangga bertangga sama Miing. Terus ngomong lu begitu. Ya udah, ini apa masalahnya? Ini masalahnya istri kamu nuntut supaya dibubarkan pertikahannya dengan kamu. Kok begitu? Kan dia tahu waktu nikah saya juga miskin. Kok sekarang dia pengen tadi bubarkan? Siap dia apa saya sih yang blon? Atau lu belum punya perasaan apa? Kayaknya saya ini yang blon. tina sanajan waktu nikahnya hon pamajikan nana bahwa dirina miskin ridho mungkin seminggu dua minggu sebulan dua bulan kabelah dituna mungkin setahun kadituna terido tadi beren apakah menang baik minta pembubaran lantaran soal napakah mas selama rumah tangga wajib baik kajen kuku mahage ridho tetap wajib napakah terido kamu wajib baik napakah kuayana sakitu tetap baik ketika pemajikan embung diteruskan rumah tangga lantaran itu diberi napakah menang berapa oh. Inginahin ya lamun bangsa naib-naib ngararaji babgos ya rarapi hasana di Indonesia ya. Walau radiyat bi'isarihi bil-mahri mafala lamun nyisarwiti do kalawan miskina eskizayat yana suamina bil-mahri karena mas kawin fala fala paswata menang bubar pertikahanana lahin deh napakah jeng mas kawin Zaid hubungan jengnya sarwiti sanggesna hubungan ku hari nyisarwiti minta kepastian bang apa kita kan hubungan udah ada 2 bulan 3 bulannya iya ya saya kan minta kepastian namanya juga barang dagangan kan kalau ke abang enggak kan saya mau jual lagi sama yang lain aduh abo budak sakumaha Surabi. Ya makanya saya meminta kepastian aja. Kalau udah kepastian kan kita janji kapan waktu yang ditentukannya gitu kan. Kata orang tua dulu juga katanya kalau kerbau itu kan harus dikaluhin, kalau orang makan harus dibasahin. Basahin, iya basahin. Lu emang dari mana lu? Cengareng saya. Kebomah kudu dikaluhan tanda ayah nuboga tete kos kitu teh gas bisa dituntun kemana baik lantaran ayah kaluhan anak gas lamun jelema mah kudu ku basah tah eta teh ngabasakeun endeh apa henteu kudu jelas sanggeus endeh iraha tah eta teh nu dicekel munding mah kaluhan anak jelema mah nu dicekel omongan anak kitulah cekolot baheula. Nah, zaman kuari mah kebo geus teu dikaluhan. Komo jelema omonganna. Aduh ambalaya geus. Geus ambalaya di Cikupa geus eueuh nu bisa dipercaya omonganna isuk lain sore lain. Beuh, awewe nu rareuneuh loba korban janji. Korban janji geus ceurik wae mamawa beuteung. Neng, kenapa nangis? Enggak ada yang tanggung jawab. Emang kenapa? Ini perut udah 5 bulan. Kerjaan siapa? Abang Heri. Ya tadinya janjinya muluk bener janji sama saya sampai saya menyerahkan apa yang ada di diri saya karena kata dia kalau tidak diserahkan nanti saya tidak akan mengawini kamu demi utuhnya jalinan cinta supaya dia mau ngawin saya atuh nangkarak aja. Udah tolol jasa tau si Sarwiti goblok jasa eta nu korban kos kitu teh di Cikupa teh ambalaya nu eueuh teh akan di Pasar Kemis doang istimewa di Pasar Kemis mana sih pokoknya mah geus bae di Pasar Kemis. Cara redi aja kulawa kuari dari awal wet ya karena itu be asal geus ngumuringis be ya potongan dicandung ieu mah ya. Sebab rada kolot saya tik, bener banget. Kulan sih, kula jadi nungora, cina kiai, aju terbalik balik saraki kula. Ngeri dicarekan kono kolot, taman dah dicarekan dah tentu atau balik be, cina sekali. Mas sebab iya pan buatannya ana, dan buatannya ana duaan, atu hee. Teta asal lu cari kue gitu jauh kan itu, ya budak ya, iya mah ditinggalkan bebene kajen kuku mah. Bener be, gestilok nyalahan. Ziloknya lah, neng kenapa nangis? Aduh ini 3 bulan, terus, tapi nggak ada yang tanggung jawab. Tenang, ada santri di sini. Serinya nah, emangnya naon dibikin suka santri kos gitu? Wah, tuh santri mah barang antik, bisa dibikin kesembarangan gitu, atuh kajeting nini umur 80 tahun beres daripada dibikin kalau kos gitu. Cak santri sial, lu beres ini. itu tuh beres, itu beres. Nah, kuarima kieu janjilah Ki Zaid jeung Sarwi tidak ngawin ngan bebeja Ki Zaidna. Nih, kalau soal mau ngawin mah saya siap. Emang cinta beneran sama Neng. Waktunya pokoknya asal Neng siap, udah kapan aja. Jangan-jangan siap jam 2 malam, Abang mah siap. Waduh, kok beneran? Beneran. Cuman Abang enggak bisa ngasih mas kawin. Enggak bisa ngasih mas kawin, jangan-jangan emas, besi juga enggak bisa. Ya kagak punya mau bagaimana tuh? Uang kagak punya. Emas apalagi? Itu emas kan suka dikasih kata emas. Ya kan dari Brebes aja. Ini emasnya sakopeah ini mah. Dah nyun jelas mah teu bisa mayar mas kawin. Demi keutuhan cinta mak, caknya Sarwiti enggak apa-apalah saya enggak dimaskawinin juga. Nanti bagaimana? Pertikahannya udah kulhu aja 3 kali. Beneran nih? Bener. Waduh, mantap atuh, mantap. Udah jangan tuh, jangan 3, 7 juga mau atuh. Ya, jadilah pertikahan teh ditikahkeun ku bapana. Ni Sarwiti teh anakna ditikahkeun ka Ki Zaid di mas kawinan ku kulhu 3. Teu bagus teh sing ade. Nya sing ade ye bisi aya nu perkawinan mas kawina kulhu hayang kadang hebat teu bagus. Ku atakah teu bagus teh kos kitu teh. Teu bagus jadi mah jadi ngan teu bagus kesel atuh salakina. Cek walina teh kula nikahkeun ganjen ditikahkeun kana kula kalawan mas kawin atakah sugro jeung kubro. Waduh. Eta pan lamun encan digawean teu meunang kawin. Pan eta maca kulhu atuh kulhu mah kulhu ipan imah ngacung. Eta teu beres banget. Kulhu eta kumaha? Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Allahu adallah. Ne pegel cangkeng. Kulhu Allah. Lain cangkeng-cangkeng teh ngatungin pegel. Teu bagus, tetep bae nu bagus nama mas paling utama nama kebelah dituna saman harga atawa benda-benda. Ibakeur carita sah-sah bae. Lantaran Kangjeng Nabi Adam nikah ka Siti Hawa baheula pertama pertikahan di mas kawinana ku maca shalawat ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi dah kuari maki Zaid kakaknya Sarwiti lantaran susah jasa ujang pakai mas kawin maka di mas kawinan kukul hutilu berarti ridon Sarwiti teh dikawin ku Ki Zaid teh di mas kawinan ku barang ku benda ku duit ya nek kukul hubai ridho nyaho ridho jadi pertikahan anak sabulan dua bulan kuari Sarwiti minta pembubaran pertikahan lantaran teu bisa mere mas kawin ku emas atau ku duit atau ku perak teu bisa tamah soal mas kawin mah jabongan tata dina ridho. Oh nu mantek ku lawrodiat lamun Sarwiti ridho suka bisarihi ku miskin Ki Zaid sebagai suami Nabil Mahri kana mas kawin teu bisa leun mayar mas kawin ku bener nyahoeun tarina pala tas kok teu bisa pembubaran nikah tama jata tadina ge nyaho ieu oh wala pas kok wallahu a'lam.